walikitabihi, adalah dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan untuk Rasulnya kita berikan yang terbaik, yaitu ittiba'. Ittiba', yakni mengikutinya, meneladaninya, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam-imam, para penguasa kaum muslimin, kita memberikan pada mereka safqata yadi. Safqata yadi, memberikan telapak tangan kita sebagai makna baiat dan kesetiaan bahwa kami akan taat fil ma'ruf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tinggal yang terakhir, wa'ammatihim, untuk keumuman manusia. Apa yang kita berikan kepada mereka yang terbaik? Berikan harta baik, berikan bantuan material moral baik, memberikan ucapan yang baik-baik. Tetapi yang terbaik adalah memberikan ilmu, memberikan nasihat. Maka nasihat bermakna nasihat adalah untuk seluruh kaum muslimin, wa'ammatihim. Ikhwani fillah a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa intinya agama ini adalah nasihat, memberikan kebaikan, memberikan sesuatu yang paling baiknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para penguasa kaum muslimin, dan untuk seluruh ammah, keumuman kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'buduni. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala aradnal amanah, menawarkan amanah kepada gunung-gunung, tetapi fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan wa kana al-insan dhuluman jahula. Tetapi gunung-gunung tadi tidak mampu memikulnya. Kemudian yang memikul amanah ini adalah al-insan, manusia. Dan manusia memang kecenderungannya dhuluman jahula, zalim dan bodoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja walaupun betapa beratnya amanah nasihah, betapa beratnya amanah ibadah, betapa beratnya amanah yang pernah ditawarkan pada gunung-gunung, tapi gunung-gunung itu menolak, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk ta'awun, bantu-membantu, dukung-mendukung. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu seluruhnya bersaudara, bersatu padu. Nabi juga mengatakan, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Juga Nabi menyatakan, al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan, mu'min terhadap mu'min lainnya itu seperti bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang antara satu sisi dengan sisi lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berarti kaum muslimin dengan kaum muslimin, kaum mukminin dengan kaum mukminin, kalau mereka saling bantu membantu, saling ta'awun untuk memikul amanah ini, amanah ibadah, amanah nasihat, niscaya akan mudah, akan ringan dijinjing, akan ringan dipikul kalau bersama-sama. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berapa kali menyuruh dan memerintahkan kita untuk saling menasehati. Kalau manusia tidak mau beriman dan beramal saleh dan tidak mau saling menasehati, mereka akan merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan al-'asr, bi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan merugi kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali mereka-mereka yang mau beriman dan beramal saleh. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, beriman dengan semua berita dari Allah dan Rasulnya. Dan iman harus diiringi pembuktian-pembuktian dengan amalan salihah. Harus dibuktikan dengan amalan-amalan yang saleh, yaitu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Tetapi karena Allah tahu betapa beratnya itu, maka Allah katakan yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, hendaklah saling mewasiatkan sesama kalian dengan ketakwaan dan kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, hendaklah saling mewasiatkan dengan sabar. Ikhwani fid din azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang beriman dan ingin beramal saleh, ketika dia berjalan, yang namanya manusia, kullu bani adam khata. Wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam punya kekeliruan. Semua anak Adam bisa tergelincir, bisa salah, bisa lupa, bisa alpa. Tetapi kalau bersama-sama dengan saudaranya, bersama-sama dengan sesama kaum muslimin, tawasi bil haq, ya akhi, ini yang hak. Ini yang benar. Demikian pula kalau temanmu yang salah, maka kamu yang mengingatkan, ya akhi, ini yang hak. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Baik. Dan juga yang namanya perjalanan dakwah, yang namanya perjalanan amal saleh, pasti akan menghadapi rintangan, pasti akan mendapati ujian, pasti akan mendapati perkara-perkara yang berat, yang mungkin kalau kita sendirian, kita akan berkata, saya gak akan sanggup, saya gak akan mampu, saya gak bisa. Saat itulah diperlukan saudara, diperlukan adanya teman seiring yang mengingatkan untuk sabar. Sabar ya akhi, sabar. Sebentar lagi kita akan selesai, sebentar lagi kita akan berhasil. Maka diiringi yang keempat, wa tawasaw bis sabri, hendaklah saling menasehati dengan kesabaran. Lengkap sempurna. Beriman, beramal saleh, saling bantu-membantu, saling menasehati dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Hidup di... Dan yang namanya jalan dakwah juga jalan yang berat. Bukan jalan yang berbunga, indah. Tetapi jalan yang penuh onak dan duri. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Setiap orang yang menyatakan kami beriman, kami ahli sunnah, kami mengikuti salaf, pasti akan diuji oleh Allah SWT. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum kalian, dan Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, siapa yang sungguh-sungguh menyatakan kami beriman dan siapa yang berpura-pura, akan terlihat ketika ujian-ujian. Dan ujian ini semakin berat, semakin berat, semakin berat sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi keimanan, ujian semakin berat. Semakin tinggi keimanan, ujian semakin berat, semakin berat, semakin berat. Bahkan sampai Allah katakan kepada para sahabat, Ridwanullah alim ajma'in, Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan dikeluarkan di tengah-tengah manusia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kata Allah kepada mereka? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah. Allah katakan pada mereka, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang imannya sangat tinggi, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu, ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, ditimpa zulzilu, dizilzal, digoncangkan segoncang-goncangnya. Ketakutan, ancaman. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah, hingga rasul sendiri dan para sahabatnya bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka orang-orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabatnya orang-orang yang yakin pertolongan pasti datang, tetapi saking beratnya bertanya, kapan datangnya? Kapan datangnya pertolongan Allah? Mata nasrullah, mata nasrullah. Dan Allah jawab, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat, sebentar lagi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka siap-siaplah. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita sungguh-sungguh bertekad untuk berjalan di jalan sunnah, kalau kita sungguh-sungguh bertekad untuk mengikuti salaf, siap-siap untuk mendapatkan ujian-ujian berat. Siap-siap untuk mendapatkan aral, onak dan duri. Akan mendapatkan berbagai macam fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, dan sekian macam perkara-perkara yang berat. Dan itulah barakallahu fikum harga dari yang namanya jannah, harga dari surga. Karena Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat? Berarti masuk surga akan melewati ujian yang berat. Dan memang demikianlah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Berat, susah, sedih, apalagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau kita ingin menuju surga, ya mesti akan lewati makarih, perkara-perkara yang tidak disukai. Maka kalau engkau merasakan lelah dalam mengamalkan perintah Allah, sabar. Kalau engkau merasakan susah, sabar. Kalau engkau merasakan berat, sabar. Karena inilah yang namanya ujian, dan itulah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azzakumullah, apa yang kita sudah berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Bagi yang kecil-kecil ini, belajar. Belajar karena Allah, untuk Allah, agar nanti melanjutkan estafet dakwah, melanjutkan orang-orang yang sudah tua sekarang dan kemudian lewat. Gantinya siapa? Kalian. Demikian pula para pengurus-pengurus di pondok pesantren, demikian pula para guru, para pengajar, mereka berjuang mengamalkan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulnya, dan pasti akan melewati suatu yang berat, susah, ujian demi ujian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Neraka, kata Nabi, huffat disyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat, sesuai, cocok dengan syahwat. Enak ya, kok hura-hura saja kerjaannya. Enak ya, mereka cuma begini, cuma begitu. Mereka mendapatkan ini, mendapatkan itu. Enaknya, la yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan tertipu dengan berbolak-baliknya orang kafir di negeri mereka. Jangan tertipu dengan hura-huranya orang kafir di negeri mereka. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kegembiraan sesaat dan kemudian tempatnya dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang neraka diliputi dengan syahwat. Tetapi surga diliputi dengan makarih, dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak disukai syahwat. Harus begadang untuk menghafalkan hadis, menghafalkan ayat, kurang tidur karena memikirkan santrinya, mengoreksi ulangannya, memeriksa kerjaannya, tugas-tugasnya, dan persiapan untuk ngajar besok pagi. Berat. Akhuni ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Tetapi amanah tadi, yang berat tadi, kalau kita pikul bersama-sama akan menjadi ringan. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Kalau dosa dan permusuhan jangan saling bantu. Maaf, saya gak bisa bantu. Loh, ini kurang ajar dia. Kita harus, saya gak bisa bantu kalau itu. Saya ingin mendamaikan kamu. Bukan membantu untuk permusuhan, tetapi ingin untuk mendamaikan kembali antar muslim dengan muslim, ahli sunnah dengan ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang disuruh ta'awun adalah alal birri wa taqwa. Saling bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kebaikan yang paling baik, yang terbaik, yang paling tinggi diantara semua kebaikan adalah da'watul tauhid, da'wah sunnah. Dari mana dalilnya? Dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah kepada Allah. Tidak ada, kata Allah, yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallah, maka berbahagialah. Kalau kita sibuk di tengah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala taufiqih, kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa ikut andil dalam dakwah ini. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salatul maghrib biidznillahi taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.